benih senembas tangkelan serbuku. Tapi adindau sirang ras kena kalau aku kalah. Nandi tigan galau tingkat tinggi. Jatuh cinta kena mabiri cinta terakhirku. Laku peduli likin perondong du. Putuskan ia putuskan mereka roe bahan samarna. Laku peduli nanti tikan tampil si ku teh kundari. Kena kena kena kena tiku ngena mari mabiring ras ke kita. Aku tulan rang rang dundu be kin kita ersada. Marilah mari mabiri kia ku cuma kita erberni adiras kena balik ku akap di pulau Bali. Kia tahura kita ngerana adiras kena mau tempat ku akap di Singapura. Kia ijuma kita erberni adiras kena balik ku akap di pulau Bali. Kia tahura kita ngerana adiras kena mau tempat ku akap di Singapura. Tulan rang-rang dundu be si urak sadai bas batang daging du. Lalap nge pagi ke benin adilakin kita ersada. Marilah mari mabiri dia ku cuma kita erbengi adiras kena balik ku akap pulau Bali. Kia tahura kita ngerana adiras kena mau tempat ku akap di Singapura. Kia ijuma kita erbeni adiras kena balik ku akap di pulau Bali. Kia tahura kita ngerana adiras kena mau tempat ku akap di Singapura.